Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, lambatnya realisasi cita-cita yang tertuang dalam blueprint reformasi menghambat proses pendewasaan rakyat dalam berdemokrasi sehingga berbagai efek negatif dari upaya demokratisasi di negeri ini seperti kekacauan politik hingga carut-marutnya sistem ketatanegaraan mencuat ke permukaan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Untuk melanjutkan perbincangan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika blueprint reformasi memang tidak berjalan baik, apakah ini berarti reformasi birokrasi yang kita lakukan sekarang ini juga ikut salah? Ya, salah arah, nggak ada arah. Orang tidak paham, yang paham nggak mau, kan begitu. Ya otomatis begitu, di semua tempat, di semua sektor publik kalau menurut saya. Bukan hanya di polisi, di PNS, pegawai negeri saja gitu. Semua. Di pegawai negeri ini kan lebih parah. Hitung total jumlah pegawai negeri sekarang. Jumlahnya berapa aja kan didata terus. Gimana ini? Ya, kalau itu hitungan goblok-goblok kan katakanlah 4,5 juta, 4 juta. Tambah yang daerah-daerah, honorer, segala macam. Nah, kalau dia 7 juta, dengan penduduk 210, artinya satu PNS melayani 30 orang, ya kebanyakan PNS-nya. Satu orang cukup melayani 200-300 bisa gitu. Akibatnya kan datang ke kantor, baca koran, nempel-nempel kertas. Ini bukan bercanda, ini benar nih. Saya ini PNS, jadi saya tahu gitu kan. Lantas apakah kita perlu melakukan kilas balik dengan membuat reformasi jilid kedua, Pak Her? Yang ideal begitu, tapi itu tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah ya sudah tambal sulam aja. Ya kalau kita bisa lakukan tambal sulam ya tambal sulam aja dulu. Daripada saya muslimnya kan ada keyakinan bahwa kalau kita bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lakukan dengan tindakan. Kalau tidak mampu dengan tindakan, dengan ucapan. Kalau dengan ucapan tidak mampu, dengan doa. Ya kalau doa aja nggak bisa, mati aja lu kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.